akan ku ajak kau pergi mengitari bumi, menyapa sang mentari hingga senja datang. Saatnya kita pulang mengitari kan tenggelam, cahaya kan temaram. Akan tetap di sana bersamamu saat lelah, walau dalam gelap. Bermimpilah indah dalam tidurmu, bulan kan menjagamu. Jagamu.